Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih melanjutkan risalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, belum mengatakan man ra'a anna al-ghuduwa ila al-ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa ra'yuhu wa 'aqluhu. Barang siapa yang berpandangan bahwasanya perginya seseorang dalam rangka untuk mencari ilmu bukan termasuk dari jihad, maka sungguh telah kurang akalnya dan pandangannya. Dari perkataan tersebut nampak jelas di sisi kita bersama bahwasanya al-ilmu termasuk dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berangkatnya seseorang dari rumahnya untuk menghadiri majalisul ilm ini termasuk dari jihad. Dalam arti kata, amalannya ternilai sebagai amalan jihad. Pengorbanan yang dia berikan guna sampai ke majalisul ilm ini juga ternilai sebagai pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka duhai besar sekiranya, ya kan, pahala yang didapatkan oleh seseorang yang ia sisihkan pada sebagian harinya untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya al-jihad fi hadza zaman, jihad di zaman kita saat ini bukan dengan pedang, bukan berperang di medan laga membawa peralatan perang yang lengkap, bukan. Karena kebanyakan peperangan-peperangan yang dibingkai dengan bingkai jihad itu bukan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya adalah menyelisih bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberontak kepada penguasa dikatakan jihad oleh sebagian mereka, padahal nyatanya yang demikian menyelisih prinsip, bahkan di antara prinsip-prinsip manhaj ahli sunnati wal jamaah. Sehingga jihad ataukah amalan jihad di zaman sekarang ini bukan dengan pedang, tapi dengan kertas dan tinta bolpen yang kita siapkan untuk menghadiri majalisul ilm. Duduk di majalisul ilm hanya sejenak, ternyata kita pulang membawa pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa syahidu hadza qaul Mu'adzin wa qad taqaddam. Dan di sana juga terdapat penguat dari perkataan Abu Darda yang menyamakan perginya seseorang dalam rangka untuk menuntut ilmu termasuk dari jihad adalah perkataan sahabat Rasul yang lain yang bernama Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala an. Dan telah lewat pembahasannya pada bab yang sebelumnya tentang masalah al-ilmu adalah jihad. Nah, dan beliau juga mengatakan perkataan Abu Darda juga, al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil ajri. Seorang yang alim ulama min ulama as-sunnah, wal-muta'allim dan seorang yang belajar ilmu dari mereka para ulama, berarti sang guru dan sang murid. Alim al-masyayikh al-asatidah dengan al-muta'allim, seorang yang belajar menimba ilmu dari mereka. Syarikani fil ajri, keduanya berserikat dalam hal pahala, sama-sama mendapatkan pahala ilmu, sama-sama mendapatkan pahala al-ilm, bahkan pahala yang didapatkan oleh mereka, baik sang alimnya atau yang muta'alimnya, ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla termasuk dari jihad. Talib ilminya dan alim yang mengajarkan kepada mereka al-ilm, ini sama-sama mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim, adapun kebanyakan manusia yang lain, bukan sebagai seorang yang alim, bukan pula sebagai seorang yang muta'alim, hanyalah hamajun, hanyalah orang-orang biasa, awamun nas, yang la khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka, karena tidak adanya pada mereka al-ilm, tidak memiliki ilmu, tidak belajar, tidak pula menjadi seorang yang alim. Menunjukkan kepada kita, apabila keadaan seorang yang bukan sebagai seorang yang alim dan muta'alim, la khaira fihim, tidak ada kebaikan pada diri mereka sama sekali, menunjukkan ternyata letak kebaikan untuk seorang muslim adalah dengan dia berupaya mendapatkan salah satu dari dua kelompok yang tadi disebutkan. Imma ia berupaya menjadi seorang yang alim, yang berilmu, ataukah yang kedua dia seorang yang muta'alim, yang terus belajar ilmu. Selama ia memiliki salah satu dari keduanya, maka ia akan terus mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pada diri seorang itu kebaikan, khairan, khairan bagi seorang yang belajar bahasa Arab artinya secara makna kebaikan, namun ditinjau secara lafaz dikategorikan sebagai isim yang nakirah, yang memiliki makna yang umum, sehingga kebaikan di dalam hadis tersebut mencakup kullul khair, seluruh kebaikan-kebaikan, baik yang bersifat duniawi atau yang bersifat ukhrawi. Allah janjikan akan Allah berikan kepada seseorang yang yufaqihu fiddin, Allah fahamkan, Allah faqihkan dia dalam perkara agamanya. Naam. Sehingga dari seluruh penjelasan-penjelasan tersebut, tentulah memotivasi kita seorang muslim mukmin untuk mendapatkan predikat sebagai seorang mukmin yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, yang terus mendapatkan kebaikan, dan tentu yang demikian diraih dengan al-ilm. Sang alim tidak bisa memiliki kemuliaan, dan sang alim tentu tidak bisa menempati posisi yang mulia sebagai ulama yang mendakwahkan al-ilm kecuali sebelumnya mereka belajar ilmu. Sehingga antara seorang yang alim dan muta'alim, syarikani fil ajri. Naam. Disebutkan dalam hadis, ala inna dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah, atau illa zikrullah wa mawalah wa aliman au muta'alliman. Disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, yang mungkin kita sering mendengarnya, bahwasanya dunia ini seluruhnya, kata Nabi SAW, itu mal'unun, terlaknat. Allah melaknatnya, karena Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia ini sebagai fitnah, bukan bertanda kebaikan, kemuliaan pada diri seseorang. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat seluruh apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang berhubungan dengan zikrullah, Ini keluar dari kategori laknat. Wa mawalah, dan segala apa saja yang semisal dengannya berupa amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seorang dia menggunakan dunianya untuk memudahkan dia berzikir kepada Allah, menggunakan dunianya untuk kemudian memudahkan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berinfak agar memiliki kelonggaran waktu untuk dia bisa belajar dan mendalami ilmu agamanya, maka ini adalah kebaikan. Dia jadikan dunianya sebagai wasilah perantara untuk dia dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'aliman aw muta'alliman, ataukah yang berikutnya seorang yang alim, yang berilmu, aw muta'alliman, ataukah seorang yang muta'allim, yang belajar ilmu agamanya. Yang semakna dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan adalah ayat yang ma'ruf yang insyaallah taala kita sudah menghafalnya dan sering kita dengarkan, yaitu surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa untuk menegaskan bahwasanya seluruh manusia benar-benar merugi kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amalan saleh, saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran, dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran. Dan mereka para ulama mengambil dalil dengan ayat tersebut adanya 4 tingkatan yang wajib diamalkan, dimiliki oleh seorang muslim. Tingkatan yang pertama adalah al-ilm. Dia harus berilmu. Diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, illa ladzina amanu. Karena seorang dia tidak bisa beriman dan memahami iman kecuali dengan belajar. Dia tidak faham prinsip-prinsip iman yang harus dia kerjakan, perkara-perkara yang bisa membatalkan iman apa saja kecuali dengan dia belajar. Penyempurna iman juga harus dia pelajari. Perkara yang bisa mengurangi imannya juga harus dia pelajari. Sehingga tidak bisa seseorang meraih predikat sebagai seorang yang mukmin kecuali dengan belajar. Karena itulah orang-orang Arab ketika mereka baru masuk Islam kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan amanah kita beriman ya Rasul. Maka Allah turunkan ayatnya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman, namun katakanlah kalian baru berislam sebagai seorang yang muslim, bukan sebagai seorang yang mukmin, karena sampai pada tingkatan iman membutuhkan ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-amal, mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, wa 'amilu shalihat. Dia harus melakukan amalan-amalan yang saleh. Dan tentu amalan yang saleh adalah buah dari ilmu. Karena tidak boleh seseorang beramal kecuali harus didasari dengan ilmu yang benar dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilal ilm, mendakwahkan ilmu. Diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, wa tawassaw bil haqq. Mereka orang-orang yang memberikan wasiat dalam perkara kebenaran. Artinya mendakwahkan ilmunya. Dia sampaikan kepada orang lain ilmu yang dipelajarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Naam. Sehingga dengan ia mendakwahkan ilmu, membimbing dirinya untuk senantiasa melakukan munasohah kepada saudara-saudaranya dan melakukan ingkarul mungkar terhadap perkara kemungkaran yang terlihat di sekitarnya. Demikian pula membawa dirinya untuk terjun dalam dunia tarbiyah, ia mendidik orang lain agar mendalami ilmu agamanya. Dan yang terakhir adalah as-sabru ala adzafih, bersabar dari gangguan-gangguan yang didapatkan oleh seseorang ketika ia mendakwahkan ilmunya sebagaimana para al-anbiya. Ketika mereka berdakwah dipenuhi dengan sekian banyak rintangan dari umatnya, mereka mengganggunya, mereka bahkan mencemoohnya, menggelarinya bahkan dengan gelaran-gelaran yang jelek, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dibutuhkan adanya kesabaran. Sebutkan dalam riwayat yang sahih, laqad ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ka'annahu yuhki atau yahki nabiyyan minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi darabahu qaumuhu wa admauhu wa huwa yamsahu ad-dama'a 'an wajhihi wa yaqul ya rabbi ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Seakan-akan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sedang menghikayatkan, menceritakan keadaan para nabi, Nabi Allah azza wajal di dalam berdakwah. Karena memang demikian cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam dakwahnya, penuh dengan rintangan. Ketika kaumnya memukulnya dan membuat beliau berdarah, beliau mengusap darah dari wajahnya dan mengatakan, ya Rabbi ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabbku, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum berilmu, tidak memiliki ilmu tentang kebenaran, dan belum memiliki ilmu terkait beliau sebagai utusan Allah tabaraka wa ta'ala, membutuhkan adanya as-sabru. Naam. Tayyib, kita lanjutkan sisi yang berikutnya. Marwahu Abu Hatim bin Hibban fi sahihihi. Terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim bin Hibban alaihi rahmatullah di dalam sahihnya. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke masjid kita ini, masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dahulu beliau bangun bersama para sahabatnya, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan. Jadi tujuan dia masuk ke masjid adalah untuk belajar. Ini menunjukkan kepada kita di antara dari fungsi masjid tidak hanya diperuntukkan untuk melakukan salawatul mafrudah, salat-salat yang diwajibkan, namun termasuk pula dari fungsi masjid adalah digunakan untuk mempelajari ilmu. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan di masjid tersebut itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan al-ilmu. Au liyu'allimahu, ataukah dia masuk ke masjid tujuannya untuk mengajarkan ilmu ini kepada yang lain. Maka kana kal mujahidi fi sabilillah, ia seakan-akan seperti seorang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sama dengan berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang datang ke masjid untuk mengajarkan ilmu, menunjukkan dia seorang yang alim, yang orang lain mengambil ilmu darinya, ataukah seorang yang belajar ilmu darinya. Kedua-duanya sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah. Karena itulah Abu Darda mengatakan, kana syarik atau syarikani fil ajri, al-alim wal muta'alim, seorang yang alim dan muta'alim yang belajar ilmu agama, itu kedua-duanya sama-sama berserikat terkait mendapatkan pahala, yakni sebagai pahala jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man dakhalahu li ghairi dzalik, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid bukan karena hal tersebut, kana kanadhiri ila ma laisa lahu, seakan-akan dia melihat sesuatu yang bukan miliknya. Nah, dia melihat sesuatu yang bukan miliknya karena dia tidak masuk dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Nah, hadis ini disahihkan oleh sebagian di antara mereka para ulama, di antaranya al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Zawaid, dan hadis ini juga memiliki syahid yang lain dari sahabat Salih bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah. Nah, al-muhim sebagian di antara para ulama menghasankan riwayat tersebut, apalagi secara makna didukung dengan banyaknya asar-asar dari mereka sahabat, demikian pula ulama, demikian pula ayat yang kemarin kita sebutkan terkait dalil bahwasanya belajar ilmu agama ini termasuk dari jihad. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ketika Allah perintahkan kaum muslimin untuk berangkat berjihad, Allah ingatkan agar ada sekelompok di antara kaum muslimin yang mereka pergi guna mempelajari ilmu agamanya, agar mereka ini bisa memberikan peringatan, nasihat, bimbingan kepada kaumnya yang berjihad apabila mereka telah kembali ke daerahnya. Menunjukkan ketika Allah perintahkan berjihad, Allah juga perintahkan ada sekelompok orang untuk belajar ilmu agama, antara yang berjihad dengan belajar memiliki pahala yang sama di sisi Allah Azza wa Jal, termasuk dari jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tentu kemuliaan yang besar, pahala yang sangat besar, sehingga memotivasi kita seorang muslim untuk benar-benar serius di dalam mempelajari ilmu agamanya. Kemudian beliau juga menukilkan riwayat hadis marwahu aidan fi sahihihi min hadithi al-thalasati alladhina antahau ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa jalisun fi halqah. Demikian pula diriwayatkan di dalam sahihnya, yani sahih ibn sahih ibn Hibban alaihi rahmatullah, masih di riwayat yang di atas, namun hadis ini juga diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang mirip dengan kisah tersebut. Diceritakan ada tiga orang yang mereka mendatangi majlisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu beliau sedang duduk bermajlis di halaqah, di halaqatul ilm. Naam. Fa'arada ahaduhuma, maka salah seorang dari ketiga orang tersebut itu berpaling, yakni ketika melihat Rasul sedang bermajlis bersama para sahabat, kalau di zaman kita saat ini sedang belajar ilmu agama. Mereka para sahabat sedang mendengarkan ucapan Nabi, belajar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun satu orang dari ketiga orang tersebut berpaling, yakni tidak masuk ke majlis tersebut, memilih pergi ke tempat yang lain. Wastahyal akhar, adapun orang yang kedua itu memiliki rasa malu. Fajalasa khalfahum, yang dengan rasa malu tersebut menyebabkan akhirnya ia duduk di bagian belakang mereka. Duduk di bagian belakang, tidak berada di halaqah, halaqatul ilm. Nah, majlis ilmu. Wajalasa thalithu fi furjatin fil halqah, adapun orang yang ketiga ia duduk di tempat yang kosong di halaqah ilmu tersebut. Nah, mungkin di bagian depan sana ada yang kosong, dia duduk. Atau mungkin di bagian belakang ada satu tempat yang kosong, dia duduk di situ. Adapun temannya memilih duduk di bagian belakang karena malu. Nah, dengan orang-orang yang hadir dan malu untuk mendatangi majelisul ilm. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian tersebut beliau mengatakan, perhatikan di sini, amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun satu orang dari ketiga orang tersebut ia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun melindunginya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan keadaan seorang yang bersemangat untuk menghadiri majelisul ilm, tidak mau duduk di bagian belakang dia, di bagian paling belakang tidak, tapi dia ingin agar supaya bisa duduk di halaqah ilmu bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Maka dengan semangatnya dia untuk belajar ilmu agama, seakan-akan ia sedang berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Memang kenyataannya demikian, ya kan? Seorang yang belajar ilmu agama, dia seakan-akan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Seakan-akan ketika dia belajar ilmu tersebut, dia berupaya atau setelahnya dia berupaya untuk mengamalkannya, sehingga dengan amalan yang dia lakukan dari ilmu yang dipelajarinya akan bisa melindungi dirinya dari azab Allah, akan bisa melindungi dirinya dari neraka Allah Azza wa Jal. Karena dengan itulah dia memahami perintah Allah dan memahami larangan Allah Azza wa Jal, sehingga hakikatnya dia sedang berlindung kepada Allah. Dan tentu meminta perlindungan atau keperlindungan kepada Allah tidaklah Allah berikan kepada seseorang kecuali dengan orang tersebut menempuh adanya sebab, ya kan? Menempuh adanya sebab, dan diantara sebabnya adalah dengan belajar yang dengannya membuahkan iman, membuahkan takwa, sehingga semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan meninggikan dirinya kepada Allah, dan Allah akan melindungi dirinya dan memuliakannya. Wa amal akhar, adapun orang yang kedua atau yang lainnya, fastahya, karena rasa malunya, fastahya Allahu minhu, Allah pun malu kepada dirinya. Nah, artinya Allah akan meninggalkan dia. Nah, sehingga disebutkan oleh sebagian di antara salaf, kalau seingat saya perkataan Yahya bin Abi Katsir alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, lan yanalal ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa seseorang itu mendapatkan ilmu bila memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah mustahyin, sifat malu, sehingga malu ketika belajar itu adalah tercela, ya, mengeluarkan dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal haya la ya'ti illa bi khair, yang memuji sifat malu, dan Rasul mengatakan rasa malu tersebut tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi ada malu yang tercela, yaitu malunya seseorang sehingga menyebabkan akhirnya dia tidak mau untuk mempelajari ilmu agamanya. Faktor malu itu kan banyak, ya kan? Mungkin yang pertama karena usia, dia sudah sepuh, malu kalau semisal belajar dengan seorang yang muda. Ataukah yang berikutnya mungkin karena dia seorang yang mulia, malu kalau semisal ketika dia belajar ilmu agama harus bersama dengan orang-orang yang biasa dari sisi kemuliaannya, bukan sebagaimana dirinya, mungkin dia pejabat atau seorang tokoh masyarakat ataukah yang semisalnya. Sehingga rasa malu yang seperti ini akan menghalangi seseorang dari mendapatkan al-ilm. Karena itulah ketika seorang belajar, jangan malu, dia lawan malu tersebut demi sekali lagi mendapatkan kebaikan dan mendapatkan perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana mereka para sahabat, bahkan terkhusus para wanita-wanita Ansar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memuji para wanita-wanita Ansar. Nah, wanita-wanita Ansar yang tinggal di kota Madinah sebagai suku Ansar. Karena disebabkan mereka, para wanita yang notabene-nya adalah pemalu, namun rasa malu tersebut tidak menghalangi mereka untuk mempelajari ilmu agamanya. Sehingga banyak wanita-wanita Ansar yang menanyakan hal-hal yang sensitif kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ada sebagian di antara mereka yang bertanya kepada Rasul, apakah seorang wanita wajib mandi janabah ketika dia melakukan ihtilam? Ini perkataan, ucapan yang malu ya kan, dilontarkan oleh seorang wanita. Namun demi mendapatkan kebenaran, mengerti tentang kebenaran, maka ia tidak malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang terakhir, wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari majalisil ilm. Maka Allah azza wa jalla pun berpaling darinya. Subhanallah. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati ya'ma. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah ancam ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Akan sempit hidupnya walaupun dia seorang yang mulia. Akan merasa sesak, terhimpit dadanya walaupun di sekitarnya berhamburan harta-harta dunia. Karena dia terluputkan dari mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketenangan jiwa tersebut tentulah tidak didapatkan kecuali dengan ia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla, menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena itulah disebutkan oleh mereka para ulama, orang-orang kafir hakikatnya walaupun mereka berkelimang dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, namun hakikatnya mereka adalah seorang yang sempit hidupnya. Yang sempit hidupnya. Di dunia yang mereka penuh dengan kesengsaraan. Bahkan untuk bisa menenangkan jiwanya saja, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa, harus mengorbankan harta yang besar. Itu pun juga hanya bersifat sementara. Rekreasi ke tempat yang dirasa mereka menghiburkan. Memakan makanan enak yang menurut mereka akan bisa membahagiakan dirinya. Namun itu semuanya adalah kebahagiaan yang sementara, yang mereka masih menantikan adanya kebahagiaan yang sebenarnya. Karena itu terbukti ya kan, terus mereka berupaya demikian. Sekarang rekreasi ke sini, sekarang rekreasi ke sini, rekreasi ke sini. Seakan-akan mereka belum mendapatkan kenikmatan al-ladzah, kelezatan dan ketenangan akan jiwanya. Karena ketenangan itu hanya diraih dan didapatkan oleh seorang yang mukmin. Karena itulah sebagian di antara salaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aydina lajaladuna bisuyuf." Kalau semisal para raja-raja, demikian pula para putra-putra mahkota mereka, mereka mengetahui apa yang kita miliki ini, maka niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang. Yang dimaksud apa yang dimiliki oleh mereka para salaf adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Walaupun dari sisi penampilan mungkin terlihat usang, walaupun dari sisi perawakan mungkin tidak tergambarkan dirinya sebagai seorang yang kuat, namun kebahagiaan Allah berikan kepada dirinya disebabkan karena al-ilm dan iman at-taqwa yang dimiliki oleh dirinya. Dan tentu tidak bisa seseorang meraih iman dan takwa kecuali dengan ilmu, sehingga poros dari amalan kembalinya kepada satu amalan yaitu ilmu. Orang tidak bisa puasa kecuali dia belajar apa itu puasa, pembatal-pembatalnya. Amalan apa saja, sholat. Nah, dia tidak bisa mengerjakan sholat kecuali belajar apa saja rukunnya, apa saja bacaan-bacaannya. Haji, tidak bisa seorang berhaji kecuali dengan belajar. Zakat, juga harus belajar. Bahkan dalam perkara tijaroh saja, perdagangan, dituntut baginya untuk belajar agar perdagangan yang dimiliki oleh dirinya tergolong sebagai perdagangan yang halal dan mendatangkan berkah dari rizki yang didapatkannya. Sehingga semuanya butuh kepada al-ilm. Sehingga disebutkan oleh Imam Muhammad dalam salah satu perkataannya alaihi rahmatullah, beliau mengatakan an-nasu ilal ilm ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu sangat butuh kepada ilmu, melebihi butuhnya mereka dibandingkan makan dan minum. Li'anna nas qad yahtaju ila ta'ami wasyarab marratan aw marratayn. Karena manusia itu ia butuh kepada makan dan minum, terkadang sehari cukup baginya makan minum sekali atau dua kali saja bisa hidup. Nah, wa amma hajatuhu ilal ilm fa bi'adari anfasi. Adapun hajatnya dirinya kepada ilmu itu sebanyak nafasnya. Sebanyak nafas, artinya butuh dia terhadap perkara-perkara ilmu. Nah, sehingga jangan malas untuk belajar. Kita saja ketika mempelajari satu masalah, masalah ilmu, terkadang baru paham, oh ternyata ada hadis ini. Nah, oh ternyata masalah ini ada pembahasan seperti ini. Sehingga ilmu ataukah belajar ilmu agama ini sangat kita perlukan untuk menopang kehidupan keseharian kita agar seluruhnya itu semuanya dilandasi dengan al-ilm. Sebagian di antara salaf menyebutkan in istata'ta alla tata'a ra'saka illa bisunnati faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menundukkan kepalamu itu kecuali dengan sunnah, maka kerjakanlah. Artinya diupayakan ketika seorang melakukan sesuatu harus dia iringi dengan ilmu. Dia ingat ilmunya. Nah, tayyib. Demikianlah hadis yang tadi kita sebutkan, kisah tiga orang yang mereka melihat majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tercela disebabkan karena apa? Milih untuk meninggalkan majalisul ilm, tidak butuh kepada ilmu. Satu orang juga tercela disebabkan karena sifat haya malunya dia sehingga harus berada di bagian belakang dari majalisul ilm. Adapun satu orang mendapatkan pujian dari Rasul, bahkan dinilai perbuatannya adalah seakan-akan meminta perlindungan kepada Allah dan Allah melindungi dirinya, disebabkan karena semangatnya dia mempelajari ilmu agama. Dia duduk di bagian yang kosong, kemudian di tempat itulah dia mendengarkan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis tersebut, falau lam yakun li talibil ilmi illa anna Allah yu'wihi ilayhi wa la yu'ridu anhu lakafa bihi fadla. Kalau bukan, atau kalau semisal seorang yang menimba ilmu agama tidak memiliki keutamaan sama sekali kecuali hanya keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dan tidak berpaling darinya. Lakafa bihi fadla, cukuplah ini sebagai satu-satunya keutamaan yang memuaskan dirinya. Dia gembira karena ternyata dengan amalannya Allah Azza wa Jalla melindungi dirinya, melindungi dari segala sesuatu. Betapa butuh ya kan seorang hamba terhadap perlindungan Allah Azza wa Jalla. Fitnah itu sekian banyak bermunculan. Bahkan kalau pada zaman dahulu fitnah itu berada di luar rumah, kalau sekarang fitnah sudah masuk ke rumah-rumah yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dengan hanya sekedar melirik ke HP, betapa banyak seorang itu terfitnah, baik fitnah itu syubhat atau fitnah itu syahwat. Nah, apalagi ketika dia keluar dari rumah, sekian banyak fitnah itu bermunculan. Sehingga ia membutuhkan perlindungan dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang kedua adalah Allah tidak akan berpaling darinya. Tidak akan berpaling darinya. Menunjukkan Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa menjaganya. Allah dekat dengannya. Nah, kalau keadaan seorang ya, kalau keadaan seorang yang dia butuh pertolongan, mungkin ada binatang buas yang mengejarnya, dia akan lari ke seorang yang kuat, ya kan, bisa melindunginya, dan akan semakin bertambah senang dan bahagia ketika orang tersebut senantiasa ada di dekatnya, mengawasinya dan tidak berpaling darinya, ya kan? Karena kalau semisal orang itu hanya sekedar menjaganya mungkin sejam, pulang lagi ke rumahnya, dia khawatir jangan-jangan nantinya binatang tersebut akan kembali mendatanginya dan menerkamnya. Namun kalau semisal orang ini terus menjaganya, mengawasinya, maka akan semakin tenang dia. Demikianlah keadaan seorang hamba ketika Allah melindungi dirinya dan tidak berpaling darinya, maka tentulah ini saja sebagai satu-satunya keutamaan yang menggembirakan seorang muslim ketika dia mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Namun pertanyaannya, apakah hanya ini saja keutamaannya? Tentu tidak. Sekian banyak keutamaan-keutamaan yang diraih oleh seorang yang belajar, dan dari pembahasan yang kita sebutkan saja masalah ini sudah sampai ke masalah 106 ya. Kita sudah menyebutkan ada 106 sisi dari sisi-sisi keutamaan ilmu disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, menunjukkan sisi-sisi yang lain itu sangat banyak. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.